Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara penyujuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala agar mampu menyejukkan jiwa kita, agar mampu membukakan pemikiran kita, agar mampu menyadarkan kita bahwa banyak pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-61 dari surat An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhizullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, maka niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas muka bumi ini walaupun binatang melata sekalipun. Akan tetapi Allah menundanya sampai kepada batasan waktu tertentu. Jika sudah datang ajal mereka, maka sesungguhnya mereka tidak akan ditunda walau sedikit pun dan juga tidak akan dipercepat walaupun sedikit. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-61 ini merupakan ayat yang sering kita dengar. Karena biasanya kalau ada acara kematian, ini dibaca. Faija ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal tidak dapat ditunda dan juga tidak dapat dipercepat. Akan tetapi sebenarnya di dalam ayat 61 ini maknanya jauh lebih luas daripada hanya sekedar ajal kematian. Mari coba sama-sama kita perhatikan. Yang menarik di sini adalah Allah membuka keterangannya dengan pengandaian, ya, walau yu'akhizullahu an-nasa bizulmihin. Coba kamu pikirkan sebentar, kata Allah. Seandainya Allah menghukum manusia atas sikap perbuatan zalim mereka, maka Allah akan menghancurkan semuanya. Karena kalau Allah sudah menurunkan hukuman, itu akan sangat berat sekali dampaknya bagi kehidupan. Coba kita lihat apa yang terjadi pada saat Abraha berusaha untuk menghancurkan kota Ka'bah, ya, beserta dengan kota Mekah. Yang terjadi adalah pasukan mereka dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan burung ababil. Yang pada saat itu kita sudah mengetahui hancur gajah yang begitu besar beserta dengan orang yang menungganginya dan jumlah pasukan yang begitu sangat besar tanpa tersisa sedikit pun. Kita juga tahu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Habis semuanya, ya, tidak tersisa walaupun tumbuh-tumbuhan, tidak tersisa walaupun binatang kecuali yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kampung habis semuanya. Hal yang sama juga terjadi pada kaum Nabi Lut alaihi salam ketika mereka melakukan tindakan homoseksual yang sangat dilarang dan baru pertama sekali dilakukan oleh manusia pada saat itu. Yang terjadi adalah Allah hancur leburkan mereka tanpa tersisa sedikit pun, termasuk istri Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad damarna, kami hancurkan mereka. Coba kamu lihat, kata Allah, apa yang tersisa dari mereka, tidak ada yang tersisa. Waja'alnaha 'aliyaha safilaha, kami jadikan bumi yang atas itu terbalik ke bawah, yang berada di dalam bawah bumi itu naik ke atasnya. Inilah yang terjadi ketika Allah menghancurkan mereka. Dan Allah coba berikan gambaran ini kepada orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya Ustaz Jenal adalah ketika Allah memberikan pengandaian ini, walau seandainya, dan Allah jawab walakin, kira-kira apa rahasianya Ustaz Jenal? Apa hikmahnya kenapa Allah menunda hukuman ini? Iya. Jadi di sini kalau seandainya Allah membalas setiap kezaliman, Jadi sebenarnya setiap kezaliman itu wajar untuk dibalas. Namun begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai implementasi dari walillahil masalul a'la, tidak semua kezaliman itu harus kita balas dengan kezaliman yang serupa atau dengan balasan yang setimpal. Tidak harus ketika dipukul pipi yang kanan kita juga harus membalas dengan pipi yang kanan. Tetapi ketika kita disakiti orang, doakanlah kebaikan untuk mereka. Sebagaimana Nabi Muhammad menggambarkan ketika dia dilempar batu di Taif, dan malaikat penjaga gunung Uhud berkata, apakah aku hendak menjatuhkan gunung Uhud itu kepada mereka kalau engkau restui wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berkata dengan penuh kasih sayang kepada penduduk Taif yang telah menyakitkannya, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaum Taif kalau mereka itu tidak mendapat petunjuk, karena moga-moga di suatu hari mereka mendapat petunjuk. Di sini Allah berkata dengan kata walillahil masalul a'la, kalau harus dibalas dan itu layak untuk dibalas, tapi Allah tidak mau membalasnya. Karena apa? Karena walillahil masalul a'la, karena Allah mewujudkan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, menampakkan kasih dan sayangnya agar kita pun dapat berkasih sayang antar sesama. Tidak harus disakiti dan membalas. Kalaulah hidup ini hanya dengan balas dendam, bagaimana kita mau maju ke depan? Iya, para pendengar rahimakumullah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaki wa akhiruhum ila ajalin musamma, akan tetapi Allah menunda hukuman mereka sampai kepada batasan waktu tertentu. Tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Jenal bagaimana kebijaksanaan Allah, maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maha keperkasaan dan mulianya Allah, sehingga akhirnya Allah tetap memberikan kesempatan kepada orang-orang yang melakukan tindakan yang jahat. Ini menjadi suatu penghiburan kepada kita semua bahwa masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada jalan untuk menjadi orang-orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah, menghapus segala dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu yang terbaik adalah melalui ayat ini kita diberikan suatu penghiburan bagi orang-orang yang sudah terlanjur melakukan kesalahan. Jangan putus asa, karena Allah dengan kasih sayangnya, selagi nyawa masih ada di badan seseorang, maka Allah masih membukakan pintu taubat, masih memberikan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Dan juga bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, jangan sampai berbesar hati, jangan sampai merasa sombong dengan segala kebaikan yang sudah dilakukan, karena apa yang kita lakukan adalah merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, gunakan kesempatan ini bagi yang sudah melakukan kebaikan untuk terus mengembangkan perbuatan baiknya, untuk terus melakukan amal salih, meningkatkan kualitas dan kuantitas perbuatan baiknya. Dan bagi orang-orang yang terlanjur melakukan kesalahan, maka yang harus dilakukan adalah cepat-cepat sadar, karena kita tidak pernah tahu faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai waktunya, kalau sudah sampai ajal itu, maka tidak ada waktu lagi dan kesempatan lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kisah yang terjadi pada masa Fir'aun ketika dia tenggelam menggap-megap di air laut, dia kemudian mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi sudah kadong terlambat, nyawa sudah sampai di tenggorokan. Pujian dan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu pun karena kondisinya terdesak. Karena bisa diprediksikan seandainya Fir'aun diselamatkan pada saat itu, dia akan tetap berada dalam keingkarannya dan kekufurannya, karena sudah banyak kasus-kasus yang terjadi dengan nada yang sama, di mana ketika diberikan kesempatan ternyata masih juga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz Jenal, kalau kita mencoba untuk mengembangkan, ini maknanya kan tidak hanya sekedar ajal saja ini. Fa iza ja'a ajaluhum. Makna yang lebih luas ini seperti apa, Ustaz Jenal? Iya, jadi ajal di sini adalah waktu yang telah ditetapkan dari takdir yang telah Allah tentukan di Lauhul Mahfudz bagi setiap makhluk hidup. Jadi di sini kalau kita sudah ditakdirkan menjadi orang yang berhasil, maka momen keberhasilan itu akan ada waktunya. Ya. Nah, ini menimbulkan semangat bagi kita bahwa sebenarnya dengan kasih sayang Allah, Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Walaupun ada takdir buruk, itu boleh dikatakan 1% dari 99% takdir baik yang akan menimpa kita. Sebagaimana Allah menegaskan sifat Rahman Rahimnya dalam surah Al-Fatihah, untuk membuat umat Islam, umat manusia optimis bahwa ketika Allah menetapkan, maka ketetapannya adalah kebaikan. Kalaupun ada sedikit keburukan, tapi sebenarnya di balik keburukan itu pun ada kebaikan yang begitu dahsyatnya. Maka di sini Allah memulai katanya, walau yu'akhizullahu annasa bizulmin. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi hambalah telah menzalimi diri sendiri dengan memilih sesuatu yang mencelakakan dirinya. Iya, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, masukan dan juga penyadaran kepada kita semua bagaimana sebenarnya kita memahami ayat ini dengan baik. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari keterangan ayat 61 dari surah An-Nahl ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kemahakuasaannya wajar saja membalas. Tetapi Allah mengajarkan kita bagaimana sebenarnya pembalasan atas sesuatu itu, dalam artian kalau orang melakukan tindakan kejahatan kemudian dibalas dengan kekejahatan, walaupun itu wajar, tapi sebenarnya tidak akan bisa menyelesaikan masalah secara tuntas. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini jangan cepat membalas, kecuali membalas terhadap hal-hal yang baik. Cobalah untuk cepat membalas dalam hal-hal yang bersifat baik, bukan dalam hal-hal yang bersifat buruk. Karena yang biasa terjadi dalam kehidupan kita adalah kalau orang memukul kita, kita langsung memukulnya. Tapi ketika orang berbuat baik kepada kita, memberikan kita sesuatu, jarang sekali dengan cepat kita akan memberikan balasan yang sama. Mungkin persepsinya harus kita tukar dengan bagaimana kita cepat melakukan atau membalas perbuatan baik dan menunda pelaksanaan balasan terhadap tindakan-tindakan yang tidak baik yang dilakukan terhadap kita. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan firman Allah ini mampu menyejukkan hati kita dan membukakan pikiran kita, dan yang lebih utama adalah bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.